Ibrahim sebagai rabbal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban, oh adik saya. Sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban, oh adik sayang.